sebutkan beberapa poin, yaitu pengertian dari at-tasyabbuh, pengertian dari menyerupakan diri dengan orang kafir. Nah, kita katakan mumatsalatul kafirin fi syatta anwa'il kuffar fi aqidatihim au ibadatihim au adatihim au anwaqis suluki alaihim allati tamtazu biha. Bahwa menyerupakan diri dengan orang kafir maksudnya adalah menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dengan segala macam bentuk kekufuran mereka, baik di dalam perkara akidah atau ibadah atau adat kebiasaan atau tingkah laku yang mereka istimewa dengannya. Kemudian kita sudah sebutkan juga dalil-dalil atau hukum-hukum dari menyerupakan diri dengan orang kafir. Dan kita katakan hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram dan dosa besar serta bisa menyebabkan kepada kekufuran. Kemudian kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, yaitu dalil-dalil dari Al-Quran di antaranya surat Al-Jathiyah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah syariat, maka ikutilah dan janganlah mengikuti agama-agama hawa nafsu orang-orang kafir yang tidak mengetahui. Kemudian dalil yang kedua dari Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah ayat yang ketujuh yang minimal 17 kali kita baca sehari semalam. Kemudian yang ketiga yaitu surat Al-Baqarah ayat 120 dan juga ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan dalil-dalil diharamkannya bertasyabbuh, menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dengan segala macam bentuk kekufuran, baik dalam akidah atau ibadah atau adat kebiasaan atau tingkah laku. Kemudian kita juga sudah sebutkan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hadis yang menunjukkan bahwa kita diharamkan untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin." Selisihilah diri kalian dari orang-orang musyrik. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful Yahud." Yang artinya selisihilah diri kalian dengan kaum Yahudi. Dan kita sudah sebutkan dan kita sudah tekankan bahwasanya menyerupakan diri dengan orang-orang kafir itu adalah maqsad min maqasidis syariah, maksud dari tujuan syariat Islam. Jadi kita tidak perlu untuk bertanya kenapa sampai kita harus menyelisihi mereka, apa bahayanya kalau kita tidak menyelisihi mereka. Tidak, sebagaimana kita tidak bertanya kalau kita sholat kenapa kita harus ruku, kenapa kita harus sujud, kenapa kita harus duduk di antara dua sujud. Karena itu adalah murni ta'abbudi. Sebagaimana juga kita menyelisihi orang-orang kafir murni ta'abbudi. Bahkan ada riwayat Muslim menarik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Yahudi apabila istri-istri mereka haid, datang bulan menstruasi, maka orang-orang Yahudi la yu'akilunahum wa la yu'ashirunahum wa la yastami'una mahunna. Mereka tidak makan bersama dengan istri yang haid tersebut, tidak bergaul dengan istri yang haid tersebut, dimasukkan ke dalam kamar, tidak dikasih bergaul, tidak dikasih mandi sampai selesai haidnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengetahui hal tersebut, kemudian beliau bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Adapun kita kaum muslimin, maka berbuatlah segala sesuatu dengan istri kalian yang sedang haid. Gaulilah istri kalian yang sedang haid, baik itu di luar ranjang atau di atas ranjang. Gaulilah mereka sebagaimana layaknya, kecuali satu, illan nikah, kecuali memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Orang-orang Yahudi ketika mengetahui hal tersebut, maka mereka mengatakan, wallahi ma arada hadzal rajul illa mukhalafatah. Demi Allah, orang ini menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan dari kita kecuali menyelisihi kita. Kecuali menyelisihi kita. Jadi sekali lagi antum harus ingat baik-baik, menyelisihi orang kafir itu adalah maqsad min maqashidis syara'. Itu adalah maksud tujuan dari diciptakannya syariat Islam ini. Kemudian ahibati ahfidzakumullah taala, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah sebutkan hikmah dari larangan bertasyabuh dengan orang kafir, betul? Sudah? Hah? Sudah. Hikmah dari larangan bertasyabuh dengan orang kafir yang sudah kita sebutkan adalah karena mereka agama, akidah, ibadah, kebiasaan, tingkah laku dibangun di atas hawa nafsu dan kerusakan. Dibangun di atas hawa nafsu dan kerusakan. Kemudian juga hikmah yang kedua, kita dilarang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir adalah agar tidak memasukkan diri kepada penyamaan dengan mereka. Agar tidak memasukkan diri kepada penyamaan dengan mereka. Dan ini saya ingin menekankan lagi, sekali lagi pada pertemuan ini. Ini adalah perkataan para ulama, di antaranya Imam Al-Qayyim rahimahullah, kemudian gurunya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dalam perkara ini. Bahwa hikmah dilarang kaum muslimin menyerupakan diri dengan orang-orang kafir adalah agar tidak memasukkan diri kaum muslimin, menyamakan diri dengan orang kafir. Karena kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah penemuan. Beliau mengatakan, al-musyabahatu fil-zahir turithu naw'a al-mawaddah wal-mahabbah fil-batin. Menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dalam perkara lahiriah, dalam perkara baju, dalam perkara topi, dalam perkara lahiriah, ucapan, gaya bicara, gaya berjalan, gaya duduk, gaya bergaul, ini adalah mewariskan rasa cinta di dalam hati, dan itu diharamkan. Bagaimana kita mencintai orang yang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita? Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Jadi ukurannya bukan hanya dalam perkara memakai pakaian sinterklas bagi kaum muslimin di hari raya Natal ataupun tahun baru, mengucapkan Happy New Year, Happy Christmas, bukan. Ukurannya bukan hanya sekedar memakai pakaian gongsi facai kemudian tidak berpengaruh kepada perkara akidah ataupun keyakinan di dalam batin, tidak. Tapi dia mewariskan rasa cinta dan rasa kasih sayang, dan itu diharamkan. Bagaimana Anda bisa mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya? La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abnahum aw ikhwanahum 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Surah Al-Mujadilah ayat 22. Kamu tidak dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah kerabat kalian, bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian. Orang-orang tersebut yang beriman kepada Allah dan hari akhir telah dituliskan di dalam hati-hati mereka keimanan, berbeda dengan yang tidak beriman. Tidak mungkin saling kasih mengasihi, cinta mencintai. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Al-Furusiyah bahwa al-musyabahatu fil zahir turithu al-musyabaha fil akhlaq was-sifat. Menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dalam perkara lahiriah, pakaian, gaya bicara, gaya berjalan, itu mewariskan kesamaan di dalam sifat dan akhlak. Ini bahaya. Makanya kebiasaan orang-orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, mereka akhirnya mau tidak mau juga makan makanan babi, minum minuman keras, kemudian bergaul tidak menegakkan rasa ghairah, cemburu terhadap anggota keluarga perempuan. Istri dibiarkan cipika-cipiki dengan laki-laki yang bukan mahram, bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Orang-orang seperti ini dari kaum muslimin biasanya mereka orang-orang yang suka menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Nah, ini bahayanya. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, menegakkan wala dan wara dari menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Menegakkan wala dan wara. Nah, sekarang kita sambung. Pertemuan sebelumnya sampai situ ya. Nah, kita sambung sekarang. Macam-macam bertasyabuh dengan orang kafir. Macam-macam bertasyabuh dengan orang-orang kafir dilihat dari sisi akibat perbuatan tasyabuh tersebut. Macam-macam bertasyabuh dengan orang kafir dilihat dari sisi akibat bertasyabuh dengan orang kafir tersebut. Jadi maksudnya adalah para ikhwah, kadang menyerupakan diri dengan orang kafir bisa menyebabkan kekufuran, bisa menyebabkan kefasikan, bisa menyebabkan kemakruhan, bisa menyebabkan mubah. Maka kita jelaskan sekarang macam-macam menyerupakan diri dengan orang kafir. Ada yang menyebabkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Ada yang menyebabkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Dan ini seperti menyerupakan diri dengan orang kafir dalam perkara-perkara akidah ataupun dalam perkara sebagian dari ibadah. Seperti keyakinan kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum Majusi di dalam perkara-perkara tauhid. Di dalam perkara tauhid. Kemudian juga seperti keyakinan kaum Yahudi, Nasrani, Majusi di dalam perkara ta'til, meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga di dalam menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani serta Majusi dalam perkara-perkara hulul. Hulul artinya adalah menyatu makhluk, menyatu dengan Allah, atau Allah menitis kepada makhluk. Itu namanya hulul dan ittihad, yang diadopsi oleh sebagian kaum sufi ekstrim yang menyerupakan diri dengan Yahudi dan Nasrani. Akhirnya timbullah akidah wahdatul wujud. Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Ini macam yang pertama. Macam menyerupakan diri dengan orang-orang kafir yang menyebabkan kekufuran dan kesyirikan, yaitu menyerupakan diri dengan mereka dalam perkara akidah. Seperti akidahnya kaum Yahudi, Nasrani dan Majusi, yaitu kesyirikan, menjadikan sekutu bagi Allah, atau menyimpangkan ibadah kepada selain Allah, atau meniadakan sifat-sifat Allah, atau meyakini bahwa Allah bersatu dengan makhluknya, baik itu secara hulul, yaitu Allah menitis kepada Nabi Isa sebagaimana yang diyakini oleh kaum Nasrani, atau Allah menitis kepada Uzair sebagaimana yang diyakini oleh kaum Yahudi, atau Allah ada pada api sebagaimana yang diyakini oleh kaum Majusi, ataupun ittihad, yaitu Allah bercampur dengan makhluknya, bukan hanya menitis tetapi bercampur, seperti kopi dan susu dicampur menjadi kopi susu. Begitulah keyakinan kaum Nasrani pada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah titisan Allah menurut mereka. Atau Nabi Isa alaihissalam menurut mereka adalah bersatu dengan Allah. Bersatu dengan Allah. Titisan dalam bahasa akidahnya, hulul, bersatu dalam bahasa akidahnya, ittihad. Dan dua-duanya ini diadopsi oleh kaum tasawuf yang ekstrim, yang menyimpang. Yang menyimpang, yang akhirnya timbullah akidah wahdatul wujud. Yang timbullah akidah wahdatul wujud. Nah, itu tasyabbuh jenis yang pertama. Tasyabbuh jenis yang kedua, tasyabbuh yang berupa maksiat dan kefasikan. Maka ini seperti bertaklid kepada orang kafir di dalam perkara kebiasaan. Bertaklid, mengikuti buta tanpa tahu sebab. Bertaklid kepada orang kafir dalam perkara-perkara adat kebiasaan khusus mereka. Seperti makan, minum dengan tangan kiri. Kemudian memakai perhiasan emas bagi laki-laki. Kemudian mencukur jenggot. Menyerupakan diri dengan seorang perempuan bagi laki-laki. Dan sebaliknya, perempuan menyerupakan diri dengan seorang lelaki. Ini kebiasaan-kebiasaan orang kafir yang apabila kaum muslimin mengikutinya, maka berarti dia telah berbuat kefasikan. Kefasikan itu artinya adalah menyimpang dari jalan yang benar dan dia berbuat dosa besar. Karena kefasikan adalah dosa besar yang dikerjakan dengan terang-terangan. Fasik secara bahasa, al-fisqu secara bahasa adalah al-khuruj anis-siratis sawi, keluar dari jalan yang lurus. Seperti tikus. Tikus itu hewan fasik. Rasulullah SAW bersabda, khamsun yuk minal fawasiqi yuqtalna fil hilli wal haram. Lima hewan fasik yang dibunuh baik di tanah halal atau di tanah suci. Salah satunya al-fa'rah, tikus. Kenapa? Karena tikus keluar tidak di jalan yang sewajarnya untuk dijalani, sehingga dia bisa kadang-kadang menyebabkan kebakaran pada rumah, kehancuran pada rumah, dan semisal. Nah, itu arti fisq secara bahasa, keluar dari jalan yang sebenarnya. Adapun arti fisq secara istilah syariat adalah al-mukhalafah bil-mujaharah, menyerupakan menyelisihi ataupun menyimpang dari jalan yang lurus dengan terang-terangan, menyerupakan diri dengan orang, dengan perempuan, perempuan menyerupakan diri dengan laki-laki, terang-terangan di hadapan orang banyak. Dan itu sangat ironi di zaman kita, di negeri kita, akibat frame media. Ya, kaum banci dianggap wajar di tengah kaum muslimin. Kaum banci dianggap wajar di tengah kaum muslimin. Nah, ini tasyabbuh jenis yang kedua yang menyebabkan kefasikan, dan itu dosa besar. Kemudian tasyabbuh jenis yang ketiga yang menyebabkan kemakruhan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tasyabbuh jenis ini adalah tasyabbuh yang apabila dikerjakan oleh seorang muslim menyerupakan diri dengan orang kafir dalam perkara-perkara yang terletak antara yang halal dan haram. Yang terletak antara perkara-perkara yang halal dan haram. Maka lebih baik dijauhi oleh seorang muslim untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, yang keempat, tasyabbuh yang berupa yang menyebabkan kepada perkara mubah, maka hukumnya adalah mubah. Seperti misalkan perkara-perkara hal-hal yang mubah untuk dipakai, alat transportasi, alat komunikasi, maka ini apabila seseorang memakainya sedangkan orang-orang kafir juga memakainya, maka ini perkara-perkara mubah yang dipakai boleh, yang tidak dipakai juga boleh, dan tidak ada kekhususan yang dimiliki oleh orang kafir pada barang-barang tersebut, alat-alat transportasi, alat-alat komunikasi. Jangan kemudian orang nanti mengatakan bahwa kita membicarakan tasyabbuh sedangkan mobilnya sendiri mobil keluaran orang kafir. Ini enggak paham tentang tasyabbuh. Tidak paham tentang tasyabbuh. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, perkara selanjutnya adalah yaitu beberapa kaidah, prinsip di dalam perkara tasyabbuh. Prinsip di dalam perkara tasyabbuh. Ini sudah saya sebutkan belum? Belum ya. Baik, prinsip yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan umatnya akan menyerupakan diri dengan orang kafir. Bahkan dalam perkara-perkara yang remeh temeh, tidak ada nilai apa-apa, tetapi tetap diikuti. Ini prinsip pertama di dalam perkara tasyabbuh, bahwa terdapat kabar yang bermakna ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa umatnya akan menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Kabar yang bermakna ancaman, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin lattaba'tumu qulna ya Rasulullah al-Yahudu wan Nasara qala faman. Yang artinya sungguh kalian, yaitu umat Islam, benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Lihat di situ ada dua taukid, penekanan. La tattabi'unna sanana. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Sampai jika mereka masuk ke dalam lubang dhab. Lubang dhab. Dhab adalah biawak Arab. Yang maka niscaya kalian akan mengikutinya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud orang-orang sebelum kita adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam, ulama hadis bermadhab Syafi'i, di dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, menjelaskan tentang apa hubungan menyerupakan diri dengan penyebutan lubang hewan dhab. Apa hubungannya? Beliau mengatakan, walladhi yadhhar anna takhsisa innama waqa'a li juhri dhabbi li shiddati dhiqihi wa rida'atihi. ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لتبعهم. Yang terlihat jelas kenapa dikhususkan penyebutan lubang biawak Arab dhab pada sesungguhnya karena adalah bahwa lubang biawak Arab ini, dhab ini, saking sempitnya dan saking kotornya. Tetapi bersamaan dengan demikian, kaum muslimin tetap akan mengikuti mereka. jalan-jalan mereka, kebiasaan mereka, meskipun masuk ke dalam lubang yang sempit dan buruk tersebut. Ini menunjukkan kabar bahwa memang akan terjadi umat Islam mengikuti orang-orang kafir. Dan meskipun tidak ada manfaatnya. Ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama lain bahwasanya lubang adzab itu penuh dengan lika-liku. Sempit penuh lika-liku. Dan tidak ada manfaatnya. Artinya kalau seandainya langsung lurus sudah sampai tempatnya. Ini lebih belok-belok. Tapi tetap kaum muslimin mengikutinya. Artinya mengikuti sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini kabar berupa ancaman. Al-khabaru fi mahalli dzam. Kabar berupa ancaman. Yang mana seorang muslim diwajibkan untuk menjauhinya. Bukan berarti seorang muslim mendekatkan diri dengan kebiasaannya. Kemudian ahibati hafizakumullah, dalil yang lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Ini hadis juga menarik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya hampir sama tetapi ada sedikit lafaz yang berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhi al-quruni qablaha. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in." Faqila ya Rasulullah kafaris war-rum? Qala wa minan nasi illa ulaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak dibangkitkan kiamat sampai umatku mengambil kebiasaan umat-umat terdahulu sebelum mereka. Satu jengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta." Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksud seperti orang Persia dan Romawi?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Apakah di antara manusia ada selain mereka?" Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Iqtida'us Siratal Mustaqim menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan, فَأَخْبَرَ, maka Nabi Muhammad SAW mengabarkan, أَنَّهُ سَيَكُنُ فِي أُمَّةِ مُضَاهَاتٌ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَ, bahwasanya akan terjadi di tengah umatnya penyerupaan terhadap kaum Yahudi dan Nasrani. وَهُمْ أَهْلُ الْكِتَاب, dan mereka ahlu kitab. Wa mudahatun li farisi war-rum, li farisa war-rum, wa hum al-a'ajim. Lihat ini. Dan Nabi Muhammad SAW mengabarkan akan terjadi penyerupaan di tengah umatnya kepada orang Persia dan Romawi. Dan mereka adalah orang-orang a'ajim. Orang-orang yang bukan orang Arab. Yang tidak bisa berbahasa Arab. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan, waqad waqa'a mu'dhamu ma anzara bihi sallallahu alaihi wasallam wa sayaqa'u baqiyata dhalik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan telah terjadi kebanyakan yang dikecam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akan terjadi sisa dari hal itu. Artinya memang ini kabar yang pasti terjadi dan dia ancaman dan kita wajib untuk menjauhinya. Kemudian dijelaskan lebih jelas lagi oleh Imam Ibnu Battal rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari, dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ibnu Battal seorang ahli hadis, pensyarah hadis. Beliau mengatakan, i'lam atau a'lama sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu satattabi'ul muhdathat minal umur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya bahwa umatnya akan mengikuti perkara-perkara yang baru dari perkara bid'ah wal ahwa dan hawa nafsu, kama waqa'a lil umami qablahu, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad anzara fi ahaditsa katsiratin bi anna al-akhira syarrun wassa'ata la takumu illa ala syirarin nas. Dan telah Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan dengan keras di dalam hadis-hadis yang banyak bahwasanya generasi terakhir adalah buruk. Dan Rasulullah SAW juga telah memberitahukan bahwa hari kiamat tidak akan dibangkitkan kecuali terhadap makhluk-makhluk terburuk. Wa anna ad-dina innama yabqa qa'iman 'inda khassatin minan nas. Dan agama tetap, tetapi untuk manusia-manusia yang sangat terbatas. Nah, ini kaidah pertama yang harus kita yakini, bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan berupa kabar ancaman umatnya akan mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Jadi jangan heran kalau seandainya ada umat, sebagian umat Islam yang ikut-ikutan dengan kebiasaan orang-orang kafir. Kadang lebih cinta kepada orang kafir dibandingkan orang muslim. Ya, dengan retorika apapun, dengan dalih apapun. Ini kabar, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara bertasyabbuh dengan orang kafir, yaitu azan. Kita azan dulu. Silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة Allah Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kaidah pertama yang harus kita pahami ketika kita berbicara tentang permasalahan tasyabbuh, menyerupakan diri dengan orang kafir. Kaidah yang kedua yaitu bukan perkara tasyabbuh dengan orang-orang kafir kecuali di dalam perkara yang khusus bagi orang-orang kafir. Bukan perkara tasyabbuh dengan orang-orang kafir kecuali dalam perkara yang khusus bagi orang kafir. Apa maksudnya? Maksudnya gini. Apabila ada sebuah kebiasaan orang kafir yang kemudian sudah tidak menjadi lagi kebiasaan bagi mereka karena sudah tersebar di tengah semua manusia, tidak ada lagi yang terlihat eksistensi kekufuran di situ, maka pada saat itu mengerjakan hal tersebut tidak dinamakan bertasyabbuh. Saya beri contoh. Sebelumnya saya ingin bacakan dulu perkataan Imam Ibn Utsaimin. Beliau mengatakan, miqyasut tashabbuhi an yaf'al al-mutashabbihu ma yahtassu bihi al-mutashabbahu bihi. Artinya, ukuran menyerupakan diri dengan orang kafir adalah seorang yang menyerupakan diri mengerjakan apa yang khusus dilakukan oleh orang-orang yang diserupakan. Fattashabbuh bil kuffar, menyerupakan diri dengan orang kafir. An yaf'alal muslimu syai'an min khasa'isih, maka menyerupakan diri dengan orang kafir adalah seorang muslim mengerjakan sesuatu yang merupakan kekhususan orang kafir. Gitu ya, paham ya? Orang muslim mengerjakan sesuatu yang merupakan kekhususan orang kafir. Paham sampai sini? Baik. Amma man tashara bainal muslimin wa sara la yatamayyazu bihil kuffar fa innahu ya la yakunu tashabbuhan. Adapun ada sesuatu yang sudah tersebar di tengah kaum muslimin dan akhirnya orang kafir tidak terkenal dengan hal itu, tidak istimewa dengan sesuatu tersebut, maka mengerjakannya tidak merupakan tasyabbuh. Fala yakunu haraman min ajri annahu tashabbuh. Maka apabila dikerjakan, dia tidak haram. Kalau dilihat dari sisi menyerupakan diri. Mungkin bisa haram kalau dilihat dari sisi yang lain. Mungkin bisa haram kalau lihat dari sisi yang lain. Contoh misalkan. Waqad kariha ba'du salaf lubsul burnus li'annahu kana min libasur ruhban. Orang-orang para sahabat Nabi, para tabi'in, dulu memakruhkan memakai pakaian burnus. Burnus itu pakaiannya seperti ini. Pakaian laki-laki, dia jubah, seperti ini. Kemudian juga kalau dipakai seperti ini. Ya. Jadi pakaian, dia pakaiannya seperti ini, cuma ada apa? Kupluk. Ada kupluknya. Paham ya? Nah, dulu ulama salaf melarangkan hal itu. Kenapa? Karena dia terkenal dengan kebiasaan orang-orang ruhban. Ruhban adalah para rahib. Para rahib Yahudi. Waqad su'ila Malikun anhu qala. Lalu Imam Malik rahimahullahu taala ditanya tentang pakaian tersebut. Qala la ba'sa bih. Kata Imam Malik tidak mengapa. Qila fa innahu min labusin nasara. Wahai Imam, itu kan pakaiannya kaum Nasrani. Lalu Imam menjawab, kana yalbasu ha huna. Artinya Nabi Muhammad kata Imam Malik rahimahullah, pakaian tersebut dipakai oleh orang-orang yang di sini, menunjuk kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sahabat yang pernah tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memakainya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya pakaian burnus yang merupakan kebiasaan pakaian rahib Yahudi dahulu, kemudian akhirnya sudah biasa dikenal oleh kaum muslimin, yang mana tidak ada lagi keistimewaan di antara pakaian tersebut, maka memakainya pun diperbolehkan. Salah satu dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mayal basul muhrim, apa yang dipakai oleh seorang yang sedang berihram, maka beliau menjawab, la yalbasul qamisa walal bur walar sarawila walal baranisa. Orang yang muhrim tidak boleh memakai pakaian yang berjahit membentuk tubuh seperti gamis atau seperti celana atau seperti burnus. Ini menunjukkan bahwasanya selain dalam keadaan ihram, apa? Boleh. Begitulah kaedah yang kedua, bahwa menyerupakan diri dengan orang-orang kafir yang dilarang adalah menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang kafir yang masih eksis kebiasaannya. Adapun yang sudah tersebar di tengah manusia, dianggap tidak ada keistimewaan lagi itu tentang kekufuran, maka sudah biasa. Wallahu a'lam. Nah, kemudian yang ketiga, para ikhwah, kaedah yang ketiga dalam perkara menyerupakan diri dengan orang kafir adalah ini yang sering saya sebutkan tadi. Jinsul mukhalafah lil kafirin wal a'ajim amrun maqsudun lisyar. Menyelisihi orang kafir adalah perkara yang dituju oleh syariat. Jadi setelah ini jangan sampai bertanya, kenapa sih kita dilarang mengucapkan Happy New Year, Happy Christmas? Maka jawabannya cuma satu. Karena dilarang menyerupakan diri dengan orang kafir. Ataupun Anda bertanya apa sebab dan semisal tidak. Karena tadi menyerupakan diri dengan orang kafir adalah tujuan dari pensyariatan Islam. Menyelisihi diri dengan orang kafir adalah tujuan dari pensyariatan Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, kaidah dalam penyerupaan diri dengan orang kafir adalah penyerupaan diri dengan orang kafir akan tambah berat jika memang terdapat larangan secara khusus. Penyerupaan diri dengan orang kafir akan tambah berat jika memang terdapat larangan secara khusus. Seperti membangun kuburan dijadikan sebagai masjid. Ada hadis riwayat Bukhari, kemarin malam saya sebutkan di sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar, maka beliau bertanya kepada para sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah. Ala tuhaddithuni bi amril Habasyah? Apakah kalian tidak mau cerita kepada aku tentang apa yang kalian lihat di negeri Ethiopia? Kan dari kota Madinah ke Ethiopia jauh. Maka para sahabat pulang ke Madinah dan singgah di Khaybar. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang menaklukkan Khaybar. Kemudian ada orang berkata, di antaranya Ummu Salamah, Ummu Habibah, keduanya berkata bahwa di sana banyak sekali patung-patung dan juga lukisan manusia-manusia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ulaik idza mata fihim ar-rajul salih banau ala qabrihim masjidan. Mereka itu apabila ada yang meninggal dari orang saleh mereka, sawwaru tilka suwar. Mereka gambar makhluk hidup yang semisal dengan orang saleh tersebut. Sehingga mereka buat patung atau buat lukisan. Wa banau ala qabrihi masjidan, dan mereka membangun di atas kuburan mereka masjid. Ulaik syiral khalqi indallah. Mereka yaumul qiyamah. Mereka adalah makhluk paling terburuk di sisi Allah pada hari kiamat. Ini adalah, perhatikan, kebiasaan orang kafir. Membuat patung, gambar, lukisan orang soleh yang meninggal di antara mereka. Makanya itu kalau masuk gereja itu kan banyak tuh patung-patung. Ini ada ini, ada ini, ada ini, patung-patung. Termasuk di antaranya adalah patung yang disangka Maryam, patung yang disangka Isa, dan semisalnya. Nah, itu kebiasaan mereka. Dan itu terlarang. Artinya, bukan hanya sebatas kebiasaan, kemudian tetapi ada larangan. Berarti tambah berat. Apabila seseorang menyerupakan diri dengan kebiasaan tersebut. Paham maksud saya enggak? Ya. Jadi ada kebiasaan orang-orang kafir, ditambah kebiasaan tersebut terlarang dengan jelas dalam syariat Islam. Jadi larangannya tambah berat. Termasuk di dalamnya membangun kuburan, menjadikan masjid. Dan tadi malam saya sebutkan, saya heran dengan hadis yang begitu tegas riwayat Bukhari Muslim. Begitu tegas. Tapi bagaimana memahami hadis tersebut dengan penyimpangan yang begitu banyak di tengah kaum muslimin? Membangun kuburan menjadi masjid. Atau mungkin ada alasan syar'i, dalil naqli yang kita tidak tahu. Itu kalau kita berhusnudzan, mungkin punya dalil mereka. Tapi kayaknya kelindah dalilnya. Nah makanya herannya itu dari sisi ini hadis mereka kemanakan. Paham gak maksudnya? Hadis yang begitu tegas, kemudian ancamannya begitu keras. Rasulullah SAW mengatakan, ulaika syirarul khalq indallah. Mereka makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Makhluk paling terburuk di sisi Allah pada hari kiamat. Ancaman keras. Kemudian nanti sesudah tidak menerima nasihat seperti ini, malah menuduh yang bukan-bukan. Orang-orang Wahabi menghancurkan kuburan-kuburan para sahabat. Membangun kuburan itu dari mana dalilnya? Membangun kuburan menjadi masjid itu dari mana dalilnya? Padahal hadis riwayat Bukhari sahih. Kalau hadis riwayat mungkin selain Bukhari Muslim, mungkin masih bisa mengelak, diragukan. Yang lebih luar biasa lagi, hadis itu keluar di akhir-akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis itu eksistensinya sangat kuat. Kenapa? Karena setelah hadis ini keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada hukum yang menghapusnya kecuali hukum setan. Yang didapat dari mimpi-mimpi bohong. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tapi kita cuma bisa berdoa, Allahumma aslihil ahwal. Ya Allah, perbaikilah segala keadaan yang buruk dari di tengah kaum muslimin. Termasuk di dalamnya, mencukur jenggot. Ngomong-ngomong, jenggot ulang seini-ini aja lah. Kadang pernah mampir sedikit pun. Karena ada orang, pian mampir gak Ustaz? Ya. Mampir apa? Jenggot. Kededak. Jenggotnya seini-ini aja. Ya. Nah, para ikhwah, mencukur jenggot. Ini kebiasaan orang Yahudi, Nasrani, dan juga terdapat apa? Larangan. Terdapat larangan untuk mencukurnya, menggundulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang khaliful musyriki, uhfus syawarib wa arkhul liha. Selisihilah diri kalian dengan orang-orang musyrik dengan cara tipiskan kumis, panjangkanlah jenggot. Nah, ini tambah berat lagi larangan untuk menyerupakan diri dengan orang kafir Yahudi dan Nasrani. Kemudian makan dan minum dengan tangan kiri. Ini juga terdapat di situ, terdapat dua hal, kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani dan larangan untuk makan dan minum dengan tangan kiri. Maka larangannya tambah berat. Paham enggak maksud saya? Nah, itu dia. Itu adalah kaidah yang keberapa? Keempat. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari kebiasaan orang kafir kecuali dipenuhi dengan kerusakan atau minimal kekurang sempurnaan pada akhirnya. Tidak ada kebiasaan orang kafir kecuali dipenuhi dengan kerusakan atau minimal kekurang sempurnaan pada akhirnya. Apa saja ya para ikhwan, dalam perkara akidah terutama, ibadah atau adat kebiasaan atau tingkah laku yang khusus bagi mereka. Kebiasaan orang kafir dibangun di atas kerusakan atau pun ujungnya nanti tidak sempurna. Ujungnya nanti tidak sempurna. Kemudian para ikhwan, yang keenam yaitu kaidah di dalam tasyabbuh adalah segala apa yang dilakukan secara khusus oleh orang kafir diharamkan atas kaum muslimin. Segala yang dilakukan oleh orang kafir secara khusus dilarang dilakukan oleh kaum muslimin. Meskipun kaum muslimin tidak bermaksud menyerupakan mereka. Meskipun kaum muslimin tidak bermaksud menyerupakan diri dengan mereka. Paham ya? Apa maksudnya? Misalkan gini, saya tidak ingin menyerupakan diri dengan orang Nasrani di dalam perkara merayakan tahun baru, karena seluruh dunia sudah merayakannya sekarang. Maka kita katakan meskipun tidak ada maksud untuk merayakan tahun baru atau Natalan, maka diharamkan kita untuk merayakannya walau hanya dengan ucapan Happy Christmas, Happy New Year. Meskipun tidak ada maksud. Kenapa? Karena kita diharamkan mengikuti meskipun tidak ada maksud. Diharamkan untuk mengikuti meskipun tidak ada maksud. Yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak dinamakan tasyabbuh mengerjakan sesuatu yang disepakati oleh seluruh agama. Tidak dinamakan tasyabbuh mengerjakan sesuatu yang disepakati oleh seluruh agama. Seperti apa? Salat. Kemudian zakat, kemudian haji. Ini seluruh agama ada salat, ada zakat, ada haji, ada puasa. Maka apabila ada orang yang sholat dan juga kaum Yahudi atau Nasrani sholat, kemudian sholatnya hampir-hampir sama dengan kita, maka bukan berarti kita sedang menyerupakan diri dengan mereka. Karena la tashabbuha fi mattafaqat alaihil milal. Tidak ada tashabbuh, tidak dinamakan menyerupakan diri dengan orang kafir di dalam perkara-perkara yang disepakati oleh seluruh agama. Ada pernah kejadian di Indonesia, entah sekte Nasrani yang mana, entah Protestan, Katolik atau apa, mereka sholat, sholatnya persis seperti orang Islam, ada rukuknya, ada sujudnya. Maka kemudian ada yang mencela, selama ini berarti kaum muslimin dibodohi dengan ibadah sholat, karena sholatnya kaum muslimin ternyata sama dengan ibadahnya sholat Nasrani tersebut. Maka kita katakan, wahai saudaraku, la tashabbuha fi mattafaqat alaihi milal. Tidak ada dinamakan tashabbuh di dalam perkara-perkara yang disepakati oleh seluruh agama. Tidak dinamakan tashabbuh. Kenapa tidak mau puasa? Aku koler menyerupakan diri dengan orang Nasrani. Mereka puasa juga. Ya. Ini sebenarnya pengoler. Nyari-nyari alasan. Karena memang ada puasa. Misalkan hadis Rasulullah SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahar. Perbedaan antara puasa kita kaum muslimin dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Berarti mereka pun puasa, cuma bedanya mereka tidak makan sahur. Nah, sekarang para ikhwah, kita akan sebutkan poin yang selanjutnya, yaitu contoh-contoh tasyabbuh dengan orang kafir yang diharamkan, yang ada akidah, yang ada dalilnya. Contoh-contoh tasyabbuh dengan orang kafir yang diharamkan, yang ada dalilnya. Pertama, dalam perkara akidah, yaitu mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah contoh kebiasaan kaum Nasrani Yahudi yang berkaitan dengan akidah, dan ini diharamkan, yaitu mengaku menjadi nabi. Contoh yang kedua, yaitu menyimpangkan salah satu jenis dari ibadah kepada selain Allah. Contoh yang kedua, yang ada dalilnya, yang merupakan kebiasaan kaum Yahudi, Nasrani, dan diharamkan kaum muslimin untuk menyerupakan diri dengan mereka, yaitu menyimpangkan jenis ibadah, salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang ketiga, yang merupakan kebiasaan kaum Yahudi Nasrani, yaitu mengaku kebapakan Allah, meyakini bahwa Allah adalah Bapak, sebagaimana kaum Nasrani mengatakan Al-Masih Ibnullah, Nabi Isa adalah anak Allah. Berarti di sini bapaknya adalah Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Na'udzubillah. Ta'ala Allahu amma yaqulun 'uluwan kabira. Allah Maha Tinggi atas apa yang mereka ucapkan. Kemudian Uzair ibnullah. Nah, ini termasuk dari kebiasaan kaum musyrikin, kaum Yahudi Nasrani, yang ada dalil syar'inya yang diharamkan kaum muslimin mengikutinya. Seperti meyakini kebapakan Allah. Jadi yang pertama meyakini mengaku menjadi nabi. Yang kedua menyimpangkan ibadah kepada selain Allah. Yang ketiga meyakini kebapakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke ini dalam perkara ibadah. Baik. Yang kedua sekarang dalam perkara ibadah. Perkara yang terdapat dalil syar'i merupakan kebiasaan kaum kafirin, musyrikin yang diharamkan kaum muslimin untuk menyerupakan diri dengan mereka. Seperti misalkan dalam perkara bersuci. Wanita haid. Kaitan dengan bersuci, yaitu keberadaan wanita haid di tengah orang-orang kafir. Orang Yahudi dan Nasrani, mereka ketika ada wanita yang haid, istri yang haid, maka mereka tidak hidup bersama dengan istri tersebut, dibiarkan di dalam kamar. Mereka tidak menggauli sama sekali istri tersebut. Makanya mereka terjadi banyak perzinahan. Karena istri mungkin 7 hari, ada yang sampai 15 hari untuk haid. Maka otomatis menahan hawa nafsu susah. Akhirnya terjadilah mereka mencari tempat lain untuk melampiaskan syahwatnya. Nah ini jomblo orang paham nih. Taib, dari hadis riwayat Imam sebentar. Hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut." Kaum Yahudi jika haid di tengah mereka, istri mereka, ia tidak, mereka tidak menggauli mereka. Menggauli istri. Tidak membiarkan istri hidup bersama mereka. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menurunkan ayat surah Al-Baqarah ayat 222. Yas'alunaka 'anil mahyid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang sedang haid. Qul, katakanlah, huwa adza, haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahyid. Maka jauhilah istri-istri kalian di dalam memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Itu saja yang terlarang bagi kaum muslimin, tidak memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Adapun yang lainnya boleh. Bergaul, tidur bersama, kemudian berjalan bersama, bersentuhan, tidak mengapa. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Artinya, buatlah segala hal dengan istri-istri kalian yang sedang haid. Kecuali nikah. Nikah itu adalah masukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Maka sabda Rasulullah SAW tersebut sampai kepada Nabi Muhammad sampai kepada kaum Yahudi. Lalu Yahudi mengatakan, ma yuridu hadzal rajulu an yad'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Tidaklah orang ini menginginkan untuk meninggalkan perkara dari perkara kita kecuali dia menyelisihi kita di dalamnya. Artinya tidak ada perkara kita kecuali diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Syekhul Islam Taimiyah ketika mengomentari hadis ini beliau mengatakan, "Fahadzal hadis yadullu ala katsrati ma syara'ahu Allah li nabiyyi min mukhalafati al-yahud." Hadis ini menunjukkan banyaknya apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya dalam rangka menyelisih kaum Yahudi. Bal ala annahu khalafum fi amati umuri. Bahkan Rasulullah SAW menyelisih kaum Yahudi dalam kebanyakan perkara mereka. Hatta qalu, sampai kaum Yahudi berkata, ma yuridu an yad'a min amrina shay'an illa khalafana fi. Tidaklah orang ini menginginkan dari perkara kita kecuali menyelisihi kita. Nah, ini para ikhwah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh syariat Islam untuk menyelisihi dari kebiasaan orang-orang kafir dalam perkara haid, dalam perkara wanita yang sedang kena haid. Wajib, tidak diperbolehkan kita menyamakan diri dengan mereka. Kemudian juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani dalam memanggil untuk sholat, dalam memanggil untuk sholat. Kaum Nasrani memakai naqus. Naqus adalah lonceng. Kaum Yahudi memakai buq. Buq adalah trompet untuk memanggil orang-orang sholat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis salah. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mengutus seseorang untuk berteriak mengumandangkan salat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Bilal, qum fanadi bis salah. Wahai Bilal, bangun, kumandangkan azan untuk mengundang orang salat. Ini lihat kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terdapat dalilnya di dalam perkara memanggil orang untuk sholat. Itu satu. Yang kedua, dalam perkara sholat juga, yaitu menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani dalam perkara kiblat. Dalam perkara kiblat. Ini juga ada dalilnya secara khusus dalam perkara kiblat. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau salat menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu, jadi begini, kita ini kiblatnya ini barat, ini timur, ini utara, ini selatan. Ini kiblat bagi orang yang di Asia, Indonesia dan sekitarnya. Ya. Maka Baitul Maqdis menurut orang di Indonesia berarti ada di sini. Menurut orang Indonesia ada di timur. Ya. Akan tetapi kalau seandainya kita di kota Madinah, maka akan terjadi begini. Sini utara, sini apa, barat, sini timur, sini selatan. Ini kalau seandainya kiblat di kota Madinah dan sekitarnya. Termasuk di dalamnya Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal pensyariatan salat, ketika beliau berhijrah ke kota Madinah, maka beliau salatnya menghadap Baitul Maqdis. Selama berapa? 16 bulan. Kemudian beliau berdoa, berdoa kepada Allah agar dipindahkan kiblatnya. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami telah lihat wajahmu ke langit, senantiasa berdoa agar dipindahkan kiblat. Maka palingkanlah wajahmu ke arah kiblat yang engkau sukai. Ke arah kiblat yang kau sukai. Ke arah kiblat yaitu utara, menurut kota Madinah, lebih tepatnya kota Madinah, kota Madinah ya. Menurut kota Madinah. Ya. Ini satu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak suka atau lebih menyukai untuk sholat menghadap kiblat, karena menghadap Baitul Maqdis kebiasaan kaum Yahudi dan paham sampai sini? Nah, ini yang menunjukkan bahwa dalam perihal sholat ada dalil khusus menyerupakan di menyelisihi dari menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dalam perihal kiblat. Ya, itu dia. Nah, ini faedah tentang menyerupakan diri dalam perihal kiblat. Ada faedah lain yang berkaitan dengan kiblat. Faedah pertama sudah, faedah yang kedua yang berkaitan dengan kiblat juga, yaitu beberapa masjid yang sudah lama kiblatnya sudah teratur rapi, kemudian bentuk masjidnya pun sudah bagus, bentuk safnya bagus. Artinya orang-orang yang dulu bangun masjid ini misalkan sudah benar-benar menentukan arah kiblat dengan pasti. Arah kiblat adalah ke sana. Kalau tidak, mana mungkin mereka berani untuk membuat masjid seperti Kak Saiful dengan kawan-kawan ketika membangun masjid ini. Otomatis sudah ada penentuan arah kiblat. Lalu kemudian ada datang orang belakangan yang mengatakan arahnya kurang 30 derajat. Apalagi dengan keadaan atau dengan kemajuan teknologi. Akhirnya yang terjadi, safnya jadi rusak. Ya. Akhirnya mencong-mencong segala macam. Maka kita katakan perbuatan seperti ini tidak perlu. Dan ingat, saya ketika berbicara seperti ini, saya berbicara kapasitasnya, membicarakan masalah ilmiah, tidak membicarakan apapun masjid siapapun, organisasi manapun, kelompok manapun. Ini masalah-masalah ilmiah. Jadi jangan baperan. Kalau pian baper kemudian saya dibully, biasa. Seorang pendakwah dibully itu sunnatullah. Ya. Nah, ya, datang belakangan, kemudian kurang 25 derajat, kurang 30 derajat, maka tidak mengapa. Yang bermasalah, ini kembali kita ke sini, yang bermasalah adalah kalau kita menghadap kiblat, kemudian kita sholatnya menghadap sini 90 derajat, nah ini baru masalah. Adapun mencong sana dikit, mencong sini dikit, 30 derajat, 25 derajat, tidak mengapa. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fawalli wajhaka syatral." Arahkan wajahmu, kehadapkan wajahmu ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Apalagi yang kita jauh dari Indonesia, dari kiblat. Paham ini para ikhwah? Itu satu. Nah, dalil yang kedua, hadis Rasul, riwayat Imam Tirmidzi, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Nih, dari sini kita berputar ke sini. Antara barat dan timur ada kiblat, kiblat, kiblat, kiblat, kiblat. Antara barat dan timur ada kiblat. Ketika Rasulullah SAW bersabda antara barat dan timur, itu maksudnya hadisnya yang berkaitan dengan kota Madinah. Tapi kalau kita yang di Asia, di Indonesia, maka berarti antara selatan dan utara ada kiblat. Berarti yang penting antara barat dan timur ada kiblat. Tidak mesti harus 100 derajat persis. Dua, kemudian kita ini beragama Islam. Agama Islam itu sifat yang sangat dominan. Karakteristik Islam itu adalah universal. Ajarannya universal, bisa diamalkan di mana saja. Di perkotaan, di pedesaan, di kutub, di tatah belayung, di bisa di mana saja dikerjakan. Ya. Artinya kalau seandainya orang tidak tahu ilmu falak, kemudian dia melakukan dengan antara barat dan timur itu kiblat, sudah cukup. Paham? Nah, jadi jangan merusak sab masjid. Dan kemudian yang terakhir, itu berarti meragukan ibadahnya kaum muslimin yang terdahulu. Bahaya itu. Bahwa salah kiblat. Paham ini para ikhwah? Nah. Itu sedikit masalah fikih. Saya di Masjid Imam Syafi'i sudah lama tidak ngaji fikih karena bulughul maramnya berhenti. Nah, dalil yang saya katakan tadi bahwa fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram itu adalah surat Al-Baqarah ayat 144. Kemudian masih yang berkaitan dengan sholat. Jadi yang berkaitan dengan sholat tadi beberapa poin. Pertama, panggilan azan. Ada dalil khusus menyelisih kaum Yahudi Nasrani. Azan, kenapa dikumandangkan azan? Karena untuk menyelisihi loncengnya Nasrani, kemudian trompetnya Yahudi. Yang kedua, yaitu masalah menghadap kiblat. Ada dalil khusus bahwa kita diharamkan untuk menghadap kiblat kaum Yahudi Nasrani yang menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, ada dalil khusus. Yang ketiga, ada dalil khusus larangan makmum ketika sholat berdiri sedangkan imam duduk. Ada dalil khusus ini. Larangan makmum berdiri ketika sholat sedangkan imam duduk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sakit. Lalu kami sholat di belakang mereka, kami sholat di belakang beliau, kata Rasulullah, kata Jabir. Dalam keadaan beliau duduk dan kami berdiri. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memperdengarkan suara takbir Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menoleh ke belakang dan beliau melihat kami sedang berdiri. Fa'asyara ilaina faqa'atna. Lalu beliau memberikan isyarat. Maksudnya ketika beliau melihat ke belakang, ini menunjukkan bahwasanya boleh untuk memberikan isyarat bergerak di dalam sholat saat sangat diperlukan. Dan ini jangan lugu-lugu amat para ikhwah. Jadi begini, ada sebagian orang yang kalau lagi sholat, ini tasnya di samping, di atas, di depannya, dan dia lagi berdiri, kemudian handphonenya berdering, ya, ringtonnya lagu lagi, entah apa yang merasukimu. Diam aja dia. Kenapa? Karena nggak berani bergerak. Ini haram hukumnya. Akhirnya bergerak. Matikan. Daripada semuanya berjoget. Innalillah. Lihat Rasulullah asyara ilaina an qu'udan. Beliau memberikan isyarat kepada kita untuk duduk. Faqa'adna, lalu kami pun duduk. Setelah salam beliau berkata, in kittum anifan lataf'aluna fa'la farisa warrum. Kalian tadi hampir melakukan seperti perbuatan orang Persia dan Romawi. Yaqumuna 'ala muluqihim wa hum qu'ud. Mereka berdiri terhadap raja-raja mereka, pemimpin besar-pembesar mereka, dan rajanya duduk. Ini enggak boleh, dia enggak ada dalam agama Islam seperti ini. Fala taf'alu. Jangan kalian lakukan itu. Iqtammu bi a'immatikum. Ikuti imam-imam kalian. In shalla qa'iman fa shallu qiyaman. Jika dia salat berdiri, maka salatlah dalam keadaan berdiri. Wa in shalla qa'idan fa shallu qu'udan. Jika salat dalam keadaan duduk imamnya, maka salatlah kalian para makmum dalam keadaan duduk. Yang terakhir, perkara yang berkaitan dengan salat yang ada dalilnya kita menyelisih orang kafir adalah yaitu memakai sendal dan sepatu khuf saat salat. Kenapa? Karena kaum Yahudi dan Nasrani tidak memakai sendal dan sepatu khuf saat salat. Nah, ini tentunya bukan saat sekarang ini. Ya, yaitu saat apa namanya? Sudah ada lantai yang bagus, kemudian dikarpeti masjidnya. Kemudian dia ingin mengamalkan hadis ini. Hadis yang berbunyi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yaitu Khaliful Yahud. Fa innahum la yusallun fi ni'alim wala khifafahum bi khifafihim. Selisihi dari kalian dengan kaum Yahudi. Mereka tidak mau sholat memakai sepatu dan sendal. Maka datang licak-licak datang. Pakai sepatu atau sendal sholatnya. Ketika ditanya, kenapa Pak pakai sepatu? Menyelisih kaum Yahudi Nasrani. Ya. Maka jawabannya, dalilnya betul, pengamalannya salah Pak. Tetapi kalau seandainya ada orang seperti itu, kita katakan, ya sudah. Itulah pemahamannya. Dan kita tidak katakan juga tercela dia. Yang penting tidak membawa najis ke dalam masjid. Cuma tidak elok kalau seandainya masjid yang sudah bersih dengan lantai dan karpetnya dikotori dengan sendal ataupun sepatu. Tetapi yang jelas ada dalilnya menyelisih kaum Yahudi yang mereka sholat tidak memakai sendal atau tidak memakai sepatu. Nah, ini perkara sholat yang ada dalilnya kita menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani. Di sana ada perkara puasa, ada perkara haji, ada perkara, ya. Saya sebutkan secara ringkas ya. Puasa, yaitu anjuran bersahur. Yahudi dan Nasrani tidak ada. Kemudian, anjuran menyegerakan berbuka. Di waktu berbuka. Ini kaum Yahudi dan Nasrani, mereka melambatkan waktu berbuka. Kemudian yang ketiga, larangan melanjutkan puasa tanpa berbuka seperti Yahudi dan Nasrani, puasa terus tanpa berbuka. Kemudian yang itu yang ketiga ya, yang berkaitan dengan puasa terdapat dalil nas syar'i tentang hal puasa. Kita diharamkan untuk menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani dalam perihal puasa. Kemudian dalam perihal haji. Haji, yaitu menyelisih mereka yang mereka tidak mau wukuf di Arafah. Mereka hanya wukufnya di Muzdalifah. Mereka hanya wukufnya di Muzdalifah. Mereka tidak mau wukuf di Arafah. Nah, kemudian para ikhwah, yang kelima, jadi tadi toharoh bersuci dalam masalah haid, kemudian dalam sholat, dalam puasa, dalam haji, dalam masalah akidah, sudah kita bahas semua, menyelisih kaum Yahudi Nasrani dengan dalil-dalilnya yang secara tegas. Termasuk di dalamnya adalah menyelisih kaum Yahudi Nasrani dalam perkara hari raya. Hari raya kaum Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir secara umum. Dalil dari Al-Quran yang mengharamkan menyerupakan diri dan ikut serta dengan keikutsertaan apapun kecilnya terhadap hari raya orang kafir Yahudi dan Nasrani. Dalil dari Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 72 yang mengharamkan merayakan atau ikut merayakan hari raya Yahudi dan Nasrani. Al-Furqan ayat 72. Allah berfirman, "Wallazina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Orang-orang dari hamba-hamba Allah yang maha pemurah, salah satu sifat hamba Allah yang maha pemurah adalah yang tidak menyaksikan az-zur, tidak ikut menyaksikan zur. Disebutkan di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibn Kathir, az-zur yang dimaksud adalah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abu Al-Aliyah, seorang tabi'i ahli tafsir, Tawus bin Kaisan, seorang tabi'i ahli tafsir, Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i ahli tafsir, Ad-Dhahhaq bin Muzahim, seorang tabi'i ahli tafsir, Ar-Rabi'i bin Anas, seorang tabi'ut tabi'in, beliau semua mengatakan az-zur a'yadul musyrikin, yaitu hari raya orang musyrik. Maka sifat hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman adalah tidak ikut menyaksikan zur, yaitu hari raya orang musyrik. Itu dalil dari Al-Quran, tegas hadis Rasulullah, tegas ya, dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasul yang menunjukkan haramnya kita mengikuti hari raya orang kafir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawmani la'abuna fiihima. Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah dan penduduk kota Madinah mempunyai dua hari yang mereka main-main bersukacita pada dua hari tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzani yawman?" Dua hari apakah ini? Maka para sahabat menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, ini dulu kita di masa jahiliyah, kita sering di dua hari ini bersuka cita. Kita jadikan sebagai hari kebesaran, hari raya, hari suka-suka, hari senang-senang. Maka Rasulullah SAW menjawab, inna allaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr. Sesungguhnya Allah telah menggantikan kalian dengan dua hari yang lebih baik dari dua hari tersebut. Lihat kata-kata menggantikan. Kemudian lihat kata-kata lebih baik. Dua hari dengan dua hari kalian tersebut. Hari Idul Adha, hari Idul Fitri. Lihat di sini. Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Iqtida' Siratul Mustaqim, beliau mengatakan, perhatikan perkataannya. Biasanya perkataan para ulama itu mencerahkan. Hadisnya seperti tadi ya, paham ya. Nabi datang kota Madinah, kemudian mereka menjadikan dua hari bersuka cita sebagai hari raya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah telah menggantikan kalian dengan dua hari yang lebih baik daripada dua hari yang kalian miliki. Hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Kata Syekhul Islam, fawajhud dalalah. Maka sisi pendalilan, annal idainil jahiliyan lam yuqirrahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dua hari yang mereka di masa jahiliyah tidak disetujui oleh Rasulullah SAW. Wala tarakahum yal'abuna fihi ma'al 'adah. Rasulullah SAW tidak membiarkan mereka bermain-main di dalam dua hari tersebut sebagaimana kebiasaan mereka. Tidak boleh. Tidak dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Bal qal, bahkan beliau berkata, innallaha qad abdalakum bihima yawmaini akharain. Sesungguhnya Allah telah menggantikan kalian dengan dua hari tersebut dengan dua hari yang lain. Kata Syekhul Islam, lihat, perkataan para ulama, wal ibdal minasyai yaqtadhil tarkul mubdali minhu, dan mengganti sesuatu, misalkan mengganti sesuatu mengkonsekuensikan meninggalkan yang diganti dengan yang lain. Makanya lafadz hadis itu tidak sembarangan. Innallaha abdalakum, Allah telah mengganti kalian. Kata para ulama, wal ibdal yaqtadhi tarkul mubdali minhu, dan mengganti mengkonsekuensikan meninggalkan sesuatu darinya. Idh la yajtami' la yujma'u bainal badalil wal mubdal minhu, karena tidak akan dikumpulkan antara pengganti dengan yang diganti, enggak mungkin. Harus yang diganti harus dirubah dengan yang menggantinya. Wa li hadza la tustamalu hadhil ibarah illa fi ma taraka ijtima'uma kaqawlihi ta'ala afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Nah, kemudian para ikhwah, Imam Az-Zahabi mengatakan, Imam Az-Zahabi berkata di dalam kitab beliau yang sangat menarik, ini kitab antik, Tashbihul Khasis bi Ahlil Khamis, Tashbihul Khasis bi Ahlil Khamis, nama kitabnya juga menarik. Beliau mengatakan, qala al ulama, para ulama berkata, wa min muwalatil kuffar, termasuk loyal, cinta kepada orang kafir adalah at-tashabbuhu bihim, menyerupakan diri dengan mereka, wa idharu a'yadihim, dan memperlihatkan hari raya-hari raya mereka, wa hum ma'muruna bi ikhfa'iha fi biladil muslimin, sedangkan mereka diperintahkan untuk menyembunyikannya di tengah kaum muslimin. Fa idza fa'alaha al muslim ma'ahum faqad a'anahu ala idharha. Kalau ada seorang muslim melakukannya, yaitu hari raya mereka juga dirayakan oleh seorang muslim, melakukannya, maka muslim ini berarti telah menolong orang kafir untuk memperlihatkannya, menampakkannya. Wa hadza munkar, dan ini sesuatu kemungkaran. Wa bid'ah fi dinil Islam, dan perkara bid'ah dalam agama Islam. Wa la yaf'alu dhalika illa kallun qalilud din wal iman. Lihat. Tidak ada yang melakukan itu kecuali orang yang sedikit agama dan iman. Wa yadkhulu fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man tashabbaha biqaum fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka mereka bagian dari kaum tersebut. Ya, ini hati-hati. Begitu perkataan para ulama. Jadi jangan heran kalau di zaman sekarang ada orang yang dianggap ulama mengatakan boleh. Nah, kita berpegang kepada ulama-ulama terdahulu yang perkataannya lebih agung, lebih luar biasa. Nah, masih banyak perkara tentang tasyabbuh, dan kira-kira sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Apa contoh dari jenis tasyabbuh yang makruh, yang terletak antara perkara halal dan haram, yang sebaiknya dijauhi orang muslim? Jenisnya segala perkara yang makruh, di antaranya tidur setelah subuh makruh, ya, memadar sampai hangit makruh. Saya heran apa enaknya tidur setelah subuh itu. Apakah termasuk pada kaidah keenam ketika kita mencoba menghibur anak atau adik kecil menonton acara tahun baru seperti petasan dan lain-lain? Maka jawabannya iya, termasuk haram hukumnya. Bagaimana mengatasi syubhat bahwasanya orang yang membangun masjid di atas kuburan, bahwa kuburan Nabi berada di dalam Masjid Nabawi? Maka menjawabnya adalah, satu, hadis Rasul. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jawabannya. Ini Nabi. Nabi melarang. Loh, kuburannya gimana? Loh, ente ikutin Nabi atau kuburannya? Paham enggak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang. Kalau ingin detail lagi, maka jawabannya adalah kuburan Nabi dulunya bukan masjid. Tetapi rumah Aisyah radhiyallahu anha waradhaha. Dan tidak dimasukkan dan tidak dibangun menjadi bangunan, menjadi masjid kecuali setelah para sahabat seluruhnya meninggal. Tetapi jawaban yang paling mudah tadi, ini ada hadis Rasul. Salahkah kami berpegang kepada hadis Rasul? Baik. Kemudian mereka mengatakan, salahkah kami berpegang kepada yang terjadi sekarang? Nah, kita katakan, iya, salah. Kenapa? Karena ada hadis Rasul. Paham? Ya. Tapi mungkin mereka ada dalil. Mungkin lah. Tahu jawab, ulun? Mungkin. Soalnya kalau tidak ada dalil, masa sih hampir di seluruh daerah, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi ada dalil juga, Min. Ya, tapi nggak ada dalil juga kayaknya. Karena begini para ikhwah, kita ini ketika mengatakan bahwa perbuatan itu keliru, kita harus tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Maka harus ada perasaan, jangan-jangan ada dalil. Tapi sepertinya enggak ada dalil itu. Coba mana dalil? Yang ada dalil kebalikannya, terlarang. Ya, pin Mbak pegang nih. Nah. Bina begisik mah. Jazakallahu khairan. Bagaimana dengan suatu kegiatan yang berasal dari suatu agama namun ada penelitian dan terbukti secara ilmiah bahwa kegiatan tersebut bermanfaat bagi tubuh, misalkan meditasi, apakah boleh melakukan tersebut apabila tidak dibuat unsur agama dalamnya dan berlandaskan penelitian secara ilmiah? Haram. Ya. Kenapa? Karena ini kebiasaan yang merupakan kekhususan mereka. Dan meditasi tidak ada dalam ajaran agama Islam. Yang ada adalah kita berkhalwat, bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya mempelajari ilmu dunia kepada orang kafir atau musyrik, contoh belajar komputer atau bahasa Inggris? Maka nanti kita akan bahas di dalam buku ini, ada perkara-perkara yang dimubahkan untuk berinteraksi seorang muslim dengan orang kafir. Di antaranya adalah belajar ilmu duniawi yang mana di dalam keilmuan tersebut tidak ada yang menguasainya kecuali orang kafir. Boleh dengan berbagai macam syarat. Apa hukumnya memuji keahlian duniawi orang kafir namun tetap mencela kekafiran mereka? Ini sudah kita bahas kalau tidak salah. Hukumnya adalah tetap tidak diperbolehkan karena keahlian yang mereka miliki tidak sepadan dengan kekurang ajaran yang mereka lakukan. Mereka kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta mereka. Tidak manfaat keahlian mereka ketika mereka tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum mengutip perkataan orang kafir yang digunakan sebagai moto hidup atau motivasi lalu menyebarkan perkataan tersebut? Maka jawabannya hukumnya haram atau bisa masuk ke dalam makruh. Kenapa? Karena kita tidak memerlukan motivasi-motivasi dari orang kafir, tetapi kita lebih memerlukan motivasi dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang ada dalam Al-Quran hadis Rasul mencukupi untuk seluruh kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Allahu a'lam. Bagaimana bersikap objektif atau proporsional terhadap kelebihan duniawi orang kafir? Maka seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa kelebihan duniawi yang mereka miliki tidak sepadan dengan kekurang ajaran, kekafiran, kemusyrikan mereka dengan Allah. Mereka pintar dalam perkara duniawi. Yang menciptakan mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mensyirikkan Allah, menghinakan Allah, merendahkan Allah. Maka ini tidak pantas untuk orang-orang seperti ini tidak pantas untuk dipuji dari sisi manapun kecuali ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya belum mendapati ada dalil bahwasanya membolehkan memuji orang kafir. Ya. Yang ada adalah Abdullah bin Salam pernah berkata kepada Rasulullah SAW, innal yahud qaumun buhtun. Kaum Yahudi dengan segala macam teknologi kemajuan mereka pada saat itu adalah orang-orang buhtun, tukang dusta. Jadi keburukan mereka lebih didahulukan dibandingkan, keburukan kekafiran mereka lebih didahulukan dibandingkan kesuksesan mereka dalam perkara duniawi. Wallahu a'lam. Saya ingin memberikan pengumuman bahwa insyaallah Rabu malam Kamis, kajian Rabu malam Kamis tanggal 25 Desember kita libur. Kemudian juga tanggal 1 dan 8 dan 15 kita juga libur. Sampai tanggal 22 dan 29 kita libur. Insyaallah kita mulai Februari lagi karena saya bulan Desember, Januari itu ada kegiatan. Pertama pulang ke Lombok, ke tempat mertua. Kemudian setelah itu ada daurah di Solo, daurah para ustadz yang diisi oleh syekh. Kemudian setelah itu saya umroh. Jadi bulan Januari full tidak bisa kita kajian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti bulan Februari. Ini juga berlaku bagi kajian di Masjid Utsman bin Affan. Ya, Kamis malam Jumat. Akan tetapi untuk Januari pekan pertama saya masih mengisi, yaitu tanggal 3, 4 dan 5 karena masih ada di Banjarmasin. Insyaallah pekan pertama masih mengisi. Cuma untuk kajian seperti malam Kamis ya, maka kita liburkan sebulan. Dan bagi pengurus masjid, bagian dakwah di Masjid Imam Syafi'i, jika ingin diisi oleh ustaz yang lain, maka dipersilahkan, tidak mengapa. Selawasan ini gak ada apa-apa juga. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah mihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.